kota o senye asombeli o souvenir moko ya malunga o senye o senye ay banana linga kaye o mama moke o senye molela te ona kosanga o mwana mama o senye Mosika yo mosika e na mboka o Oselie Nasombeli yo souvenir moko ya malunga Oselie Oselie ye bangana linga kaye o mama moke Oselie souvenir moko ya malunga Oselie Oselie bangana linga kaye o mama moke Oselie Thank you. saka kana kaka circle. Sisile.